karena dia telah telah menanam dan menyemai di dunia, panennya nanti di situ yaumul qiyamah. Panennya apa? Wajahnya ditelungkupkan, seret, masukkan ke neraka. Itu banyak orang yang masuk neraka dengan cara yang tragis semacam itu, dan itu adalah hasil panen, karena menikmati hasil panen ucapan-ucapan yang haram yang dia ucapkan ketika di dunia. Lihat ke Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abad Ibn Humayt, Muntakhab, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka berkata-kata itu mudah. Berkata-kata itu mudah. Dan termasuk berkata-kata itu menulis. Bikin status. Nulis di Facebook dan di yang lainnya. Maka berkata-kata itu mudah. Karena anggota badan yang paling paling jarang capeknya itu lidah. Nah, itu kehebatan lidah. Dia ngomong 2 jam itu tidak capek, tidak letih. Padahal dia beraktivitas 2 jam. Coba tangan muter terus 2 jam. Pegelnya tidak karuan. Kaki itu jalan terus 2 jam tanpa henti, itu betul-betul pegal. Namun lidah itu ngomong 2 jam, boleh jadi 3 jam, itu biasa saja. Cuma perlu air paling-paling. Namun tetap bisa lanjut terus. Maka anggota badan yang paling paling sedikit capeknya, yang jarang capek atau bahkan enggak kenal capek, itu lidah. Orang boleh jadi ngobrol asik 4 jam 5 jam itu ngomong terus itu. Saut menyaut ngomong terus. Enggak capek. Maka itulah lidah. Itulah lidah. Kenapa? Karena ya taladzadzu bil kalam. Karena lidah itu merasakan kenikmatan dengan ngomong. Lidah itu susah kalau malah tidak ngomong. Nah, itu dia malah malah menderita itu kalau dia tidak ngomong, diem saja itu dia menderita. Namun dia ya taladzadz. Nah, dia mendapatkan kenikmatan kalau ngomong. Wah, kalau disuruh ngomong, maka dia mendapatkan kenikmatan. Walakin al-aqibah wa khimah, akan tapi dampaknya itu besar. Wal-uqubah alimah, siksaannya adalah pedih. Wal-iyadzubillah. Oleh karena itu maka setan Yuzayin menampakkan indah berbicara untuk banyak orang. Padahal berbicaraan tersebut itu memotong tenggorokannya, memotong uratnya dan mematikannya. Dan menyebabkannya tertelungkup dalam neraka pada wajah-wajahnya atau pada hidungnya. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, ihfad lisanaka ayuhal insanu, layal dakhannaka innahu thu'banu. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai lisanmu itu menggigitmu karena dia adalah ular. Ini, kalau orang Indonesia mengatakan lidah itu, lisan itu harimau. Maka mulutmu harimaumu. Ini pepatah peribahasa bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Ini dikatakan mulutmu itu ularmu. Kam fi maqabiri min qatilin lisanihi, betapa banyak orang yang di alam kubur itu adalah korban lisannya. Kana tahabu liqa'ahu saja'anu, yang ketakutan untuk berjumpa dengannya, ketakutan berjumpa dengannya tadi, suja'anu, orang-orang yang gagah berani. Wa yaqulul akha, penyair yang lain mengatakan, yamutul fata min athratin bilisanihi walaysa yamutul mar'u min athrati rijli. Ada orang yang mati gara-gara tergelincirnya lidahnya. Kesleo, kepleset lidah, itu orang bisa habis. Apalagi dia adalah public figure, ngomong keliru di media, di televisi, maka habis dia.